Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الطلبة إخوة والأخوات حفظكم الله جميعا. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hingga saat ini kita masih dapat beraktivitas secara khusus melanjutkan kegiatan berbagai macam ad-durus, dan terkhusus lagi insyaallah taala mulai malam ini kembali akan kita lanjutkan kajian kita sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana dulu alhamdulillah telah kita lewati sebagian daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau kurang lebih setahun yang lalu. Maka insyaAllah ta'ala di malam ini akan kita lanjutkan, langsung kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Dan perlu untuk diingat kembali bahwasannya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang tidak bisa disepelekan, kenapa demikian? Karena sebagaimana yang antum ketahui dalam kitab Salasatul Usul, tiga perkara yang wajib dipelajari oleh manusia, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Ini ilmu yang pokok, yang paling mendasar, tiga perkara yang harus dipelajari oleh setiap umat Islam. Maka dari tiga perkara ilmu pokok ini, salah satunya adalah mengenal Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tentang nasabnya, hal ihwalnya, dan termasuk juga tentang sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Perjalanannya, perjalanan kehidupannya, terkhusus lagi perjalanan ke dalam masalah dakwahnya, dan berbagai macam aspek kehidupan beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana dakwahnya, bagaimana akhlak beliau, bagaimana rumah tangga beliau, perkara yang paling wajib untuk dipelajari dalam Islam ini. Nah, maka oleh karena itu perkara yang penting ya, untuk kita belajarin tentang sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sebagaimana telah kita pelajari dulu berbagai macam peristiwa, berbagai macam perjalanan beliau, amat sangat banyak faedah yang bisa kita ambil daripadanya. Amat sangat banyak faedah, amat sangat banyak pelajaran, amat sangat banyak hikmah yang bisa kita teladani dari perjalanan Rasul alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum. Dan tentunya yang paling agung adalah bertambahnya keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bertambahnya cinta kita kepada beliau alaihi salatu wasalam. Kita meningkatkan diri kita untuk meneladani beliau alaihi salatu wasalam dalam berbagai macam hal. Kesabarannya, perjuangannya, gigihnya, dan yang lain-lainnya. Maka oleh karena itu kita memohon taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kemudahan untuk mempelajarinya sampai selesai dan bisa meneladani seluk beluk dari tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa mengambil berbagai macam hikmah dari perjalanan hidup dan dakwah beliau alaihi salatu wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, yang terakhir setahun yang lalu, setahun lebih terakhir pembahasan kita sampai di mana? Siapa yang ingat? Mungkin ada yang buka-buka. Nah, siapa yang bisa menjawab? Pembahasan terakhir. Nah. Eh. Coba gimana? Kisah siapa katanya? Nufail bin Amr. Kalau antum di dalam, mana suruh antum menceritakan bagaimana kisahnya. Nah, tapi antum di dalam ruangan yang lain. Barakallahu fiik. Siapa yang ingat ini? Nama Muhammad, la'allaka tazkur. Au dafa. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Terakhir kali di sini ada tanda sampai terakhir yang kita baca pembahasan tentang masalah Baidatul Aqabah al-Ula. Ya. Baidatul Aqabah al-Ula. Bayat al-Aqabah yang pertama kali. Halaman 70. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai di situ. Nah, peristiwa terjadinya bayat al-Aqabah yang pertama kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yaitu pada tahun 12 Hijriah, ya. Tahun 12 setelah bukan Hijriah. Tahun 12 setelah Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Nah, barakallahu fikum, di mana pada waktu itu di musim haji datanglah 12 orang dari Madinah, dari Yathrib, sebagian dari Al-Khazraj, sebagian lagi dari Aus, walhasil mereka berbaiat kepada Rasul alaihi salatu wasallam masuk Islam, ya. Dan kemudian mereka setelah menunaikan ibadah haji pulang kampung, pulang ke negerinya masing-masing dengan membawa misi mendakwakan Islam kepada kaumnya. Nah, barakallahu fikum, sehingga diutuslah Mus'ab bin Umar, ya, maksud antum itu ya tadi siapa? Nah, Mus'ab bin Umar, ya. Ya. Barakallahu fikum, sebagai utusan untuk berdakwah, delegasi untuk berdakwah ke Yathrib, ke Madinah, ya. Barakallahu fikum, walhasil singkat kata singkat cerita, nah, menghasilkan hasil dakwah yang signifikan, yang besar, walhamdulillah. Barakallahu fikum, setelah sebelumnya ada berbagai macam tantangan, ya, barakallahu fiik, namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya ba'da taufik minallah, dikarenakan kelihaian Mus'ab, ya, bin Umar ini dalam berbicara, ya, dalam mendakwahkan Islam. Ini penting, ya, orang yang pandai berbicara penting. Nah, bijak dalam menyampaikan hal, ya. Nah, diplomasi penting, barakallahu fiik. Makanya bukanlah sembarang orang yang jadi utusan, ya. Dari situlah kemudian barakallahu fiikum, di antara pembesar Yasrib ada yang masuk Islam, walhasil kemudian masuk Islam secara berbondong-bondong daripada penduduk Yasrib ini, sehingga sampai dikatakan tidaklah berada mereka di sore hari kecuali semua penduduk Yasrib sudah beriman, kecuali satu orang saja, ya, kecuali satu orang saja yang bernama Al-Usayrim, ya, tidak beriman pada waktu itu, sampai pada akhirnya beliau Islam, masuk Islam pada waktu perang Uhud, dan kemudian mati syahid. Barakallahu fikum. Nah, ini peristiwa bersejarah, yaitu Baidatul Aqabah yang pertama. Kemudian Baidatul Aqabah Ats-Tsaniyah. Berikut yang kita baca berikutnya, Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, Bai'at Al-Aqabah yang kedua kalinya, peristiwa Bai'at yang kedua kalinya, dikenal dengan Bai'atul Aqabah. Tahun berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala, wa fi mausimil hajji sanata 13 minan nubuwati, pada musim haji tahun 13 setelah kenabian, setahun berikutnya, ya, Baitul Aqabah al-Ula yang pertama tahun 12 setelah kenabian, sekarang ini setahun berikutnya tahun 13. Qadima kathirun min ahli Yathrib, datanglah banyak dari penduduk Yathrib, ya, kota Madinah sekarang ini, minal muslimin wal musyrikin, dari orang-orang muslimnya dan musyriknya, ya, jadi bukan musliminnya saja tapi pun juga bahkan orang-orang musyriknya datang berbondong-bondong, ya, di musim haji tersebut. Nah, jadi masih musyrik, ya, beramai-ramai datang pada waktu itu, tentunya yang terutama mereka hendak melaksanakan ibadah haji. Nah, barakallahu fikum. Kemudian keterkaitannya dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, bukan masalah haji yang kita bahas, tapi di sini terkait dengan pertemuan mereka dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam sehingga terjadi bai'at tersebut. Wa qad qarrara al-muslimun, kaum muslimin telah menyepakati. Kaum muslimin, ya, menyepakati, ya, an la yatruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di Makkah, ya, tidak akan membiarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah ini dalam keadaan yatufu fi jibaliha, berkeliling berputar-putar di gunung-gunungnya, ya. Nah, kesana kemari diusir oleh kaumnya, ya. Nah, mereka enggak akan membiarkan Rasul SAW dalam keadaan terusir, ya. Yutradu wa yakhaf, dalam keadaan beliau diusir dan dalam keadaan takut. Walhasil kaum muslimin sepakat semuanya untuk menjaga dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, tidak akan dibiarkan beliau di Mekah dalam keadaan serba ketakutan, serba khawatir, ya, kesana kemari di pegunungannya, pelarian, buronan, tidak akan mereka biarkan itu. Mereka sepakat. Fattasalu bihi sirron, fattasalu bihi sirron. Maka mereka ini rombongan dari Yatsrib tersebut menghubungi beliau dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, secara sembunyi-sembunyi. Ini orang-orang dari Yatsrib tadi, yang musliminnya, yang musyriknya, ya. Mereka bermaksud untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Wattafaqu ala aqdi istima'i sirriyyin. Ya, dan mereka pun juga sepakat, semuanya rombongan tersebut sepakat, ya, untuk apa namanya melaksanakan akad, yakni melaksanakan perjanjian untuk berkumpul secara tersembunyi. Ya. Kapan itu? Fi ausati ayyami tasyriq lailan. Fi ausati ayyami tasyriq lailan, di tengah-tengah, ya, hari-hari tasyriq, di malam hari, ya, di hari-hari tasyriq, ya, 6, mulai tanggal 8, 9 seperti itu, 6, di pertengahan hari tersebut, di hari-hari tasyriq tersebut, lailan, tapi di malam hari, mereka bersepakat berjumpa Rasulullah SAW di malam harinya, fi syu'abi, ya, 6, di lembah-lembah, di lembah-lembah pegunungan di Mekah, ya. Nah, namanya sembunyi-sembunyi, ya kan, nggak terang-terangan. Alladzi 'inda jumratil aqabah, yang terletak di sisi jumratil aqabah, ya, sekarang ini, ya, di dekatnya, di sampingnya jumratil aqabah. Barakallahu fikum. Nah, hingga akhirnya falamma ja'al mau'id, ketika telah sampai yang telah dijanjikan, ya, ketika telah tiba waktunya, ya, ketika telah tiba waktu perjanjian tersebut, namu fi rihalihim ma'a qaumihim, mereka tidur di tempat peristirahatan mereka, ya, bersama dengan kaumnya sebagaimana tidur biasanya. Nah, mereka rombongan dari Yatsrib ini tidur, ya, nah, di tempat peristirahatan mereka bersama kaumnya, sampai, ya, hatta idza madha thulutsul lail al awwal, ketika telah lewat sepertiga malam yang pertama, ya, ketika telah lewat sepertiga malam yang pertama, berarti kapan waktunya? Sepertiga malam yang pertama sudah lewat. Malam ini kita bagi berapa? Jadi tiga, ya. Sepertiga malam yang pertama sudah lewat, berarti dua pertiganya, ya. Kan begitu, ya. Nah, ya, kira-kira sendiri, kurang lebih tengah malam seperti itu. Tapi mulai masuk tengah malam, ya. Nah, barakallahu fikum. Akhadhu yatasallalun. Akhadhu yatasallalun, mereka mulai menyelinap. Mereka mulai menyelinap, hendak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyaallah. Fa yakhrujur rajulu war rajulani. Lalu keluarlah satu orang, dua orang, ya, sendiri-sendiri. Ya, enggak rombongan, enggak rame-rame, ya, menyelinap. Satu orang, dua orang berjalan hendak berjumpa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ini pun juga siasat yang seperti ini, strategi, ya. Barakallahu fikum. Nah, kalau Ustaz Abu Hisham insyaallah paham ini, strategi apa ini? Satu orang, dua orang. Nah, walhasil satu orang, dua orang keluar, jalan sendiri-sendiri. Ya, pura-pura enggak kenal, ya, jangan menyapa, ya, jangan cerita. Kita ini seolah-olah enggak kenal walaupun ketemu. Allahumma staan. Tayib. Hatta istama'u 'inda al-Aqabah, sampai mereka ini berkumpul di al-Aqabah, ya. Nah, mereka berkumpul di al-Aqabah. Berapa orang yang berkumpul? Wahum 73 rajulan. Mereka ini ada 73 orang yang berkumpul. Ya, 73 orang. Banyak apa sedikit ini? Banyak ini, apalagi di zaman itu Islam masih asing. Ya. Nah, di zaman kita ada Salafiyin ahli sunnah di satu kampung 2-3 orang, ya kan? Yang ahli sunnah. Barakallahu fiik. Walhasil 73 orang berkumpul. Ya. Berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 62 min al-Khazraj. 62 orang dari suku Khazraj. Ya. 62 orang dari suku Khazraj. Naam. 11 min al-Aus. 11 dari suku Aus, ya. 11 orang dari suku Aus. Berapa jumlahnya? 73, ya. Di antara mereka ada para wanita, ya. Wa ma'ahum imra'atan. Ya, wa ma'ahum imra'atan. Dan bersama mereka ada 2 orang wanita. Ya, masyaallah. 2 orang wanita. Nasibatu bintu Ka'ab min Bani Najjar. Yang pertama bernama Nasibah, ya. Nasibah binti Ka'ab dari Bani Najjar. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, Wa Asma bintu Amr min Bani Salamah. Dan yang kedua, Asma binti Amr bin Asma bin Amr dari suku Bani Salamah. Nah, 2 orang wanita. Nah, berkumpullah mereka. Sekarang Nabi ditemani siapa? Siapa yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan di sini, wa ja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan datanglah menemui mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya Rasul sasan datang menemui mereka. Dan siapa yang menyertai beliau? Wa ma'ahu ammuhu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya. Dan bersama beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah. Pamannya, ya. Ayahnya siapa ini? Ibn Abbas, ya. Ayahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi bagaimana keadaan agamanya Abbas pada waktu itu yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengawal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaannya? Kana ala dini qaumihi. Kana ala dini qaumihi. Beliau pada waktu itu masih berada pada agama kaumnya, alias masih musyrik. Belum masuk Islam ini Al-Abbas ini, ya. Tapi mengawal Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan tersebut, ya. Kok bisa? Apa tujuannya, apa maunya? Yang paling inti, ini Rasul adalah keponakannya, alias anaknya, kan begitu. Ya, nanti akan beliau sampaikan ini, jangan sampai macam-macam ke keponakannya ini. Ya. Nah. Itu intinya. Ya. Nah, untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, untuk melindunginya, ya. Nah, dalam keadaan musyrik pada waktu itu, ya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Walakin, tapi kenapa dia mau datang? Ya, walakin ahabba an yahdur amra ibni akhihi. Tapi dia senang, ya, senang untuk menghadiri urusan putra saudaranya. Dia senang, ya, untuk ikut, ya, menyertai urusan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Barakallahu fiik. Jadi sudah mulai ada simpati, minimalnya paling enggak masih sayang, tetap masih sayang kepada keponakannya, ya, karena sama saja kedudukan seperti anaknya, ya. Nah, Walhasil sudah ada rasa simpati, begitu ya. Ahabba, senang dia dengan urusannya Rasul SAW, dengan dakwahnya beliau ini, beliau sudah mulai senang pada waktu itu, ya. Naam. Wa tawassaqu bihi wa tawassaqu lahu, dan beliau ini percaya kepadanya, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tidak apa namanya menyimpan kebencian, permusuhan seperti yang lain-lainnya, ya. Naam. Kemudian apa yang dia lakukan? Ya. Apa yang dilakukan oleh Al-Abbas ini? Wa kana Al-Abbasu awwala man takallama. Wa kana Al-Abbas, ya, awwala man takallama, dia orang yang pertama kali berbicara. Orang yang pertama kali buka majelis. Ya. Naam. Tentunya sebagai orang tua, ya. Naam, dari sisi usia. Demikian pula di sini beliau hendak menyampaikan pesan yang penting kepada penduduk Yathrib ini, ya, akan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai keponakannya. Nah, maka apa yang dia katakan? Faqala lahum, lalu dia berkata kepada mereka, menyampaikan pesan-pesannya kepada penduduk Yathrib ini yang hendak berbaiat kepada Rasul alaihi salatu wasalam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, kata beliau, kata Abbas ini, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, la yazalu fi izzin, dia tetap dalam keadaan mulia, ya, artinya walaupun dia itu dibenci, bahkan dimusuhi, bahkan hendak, bahkan diusir dan seterusnya oleh kaumnya, oleh orang-orang Mekah pada waktu itu, tapi masih tetap mulia, tetap masih dimuliakan beliau ini alaihi salatu wasalam. Demikian kata Al-Abbas, ya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu fi izzin, dia tetap dalam keadaan mulia, terhormat, ya. Nah, bukan orang yang dilecehkan, bukan orang yang dihinakan, tetap dia walaupun orang itu benci tapi masih menaruh apa, rasa segan kepada beliau alaihi salatu wasalam. La yazalu fi izzin min qaumihi, dari kaumnya, ya, daripada kaumnya, masih amat sangat diperhitungkan keberadaan beliau ini walaupun beliau ini banyak dibenci oleh kaumnya, ya. Nah, wa man'atin fi baladihi, ya, artinya ini perlu kalian ketahui wahai penduduk Yathrib, ya, ini Rasul, ini keponakanku, ini masih terhormat dia ini, ya. Nah, demikian pula dia ini tetap dilindungi di negerinya. Wa man'atin fi baladihi, tetap dia dilindungi di negerinya ini, di Mekah ini tetap dilindungi, ya. Nah, artinya jangan sembarangan, begitu, ya. Hati-hati dengan keponakanku ini, begitu. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilaihi, ya. Fa in kuntum, maka jika kalian, ya, tarawna annakum, kalian melihat bahwasanya kalian itu, ya, wafuna lahu, bisa menjaganya, bisa melindunginya. Artinya kalau kalian memang sanggup, ya, untuk tetap menjaganya, ya. Nah, bima da'utumuhu, terhadap apa yang kalian dakwahkan. Ini kan kalian mau mendakwahkan dakwahnya Rasul SAW, ya. Kalau kalian memang bisa, ya, menjaga, menunaikan haknya, menjaga dan melindunginya, ya. Wa mana'uhu, ya, mimman khalafahu, ya. Dan kalian ini memang sanggup untuk melindunginya, menjaganya dari orang-orang yang menyelisihinya, dari orang-orang yang membencinya, dari orang-orang yang memusuhinya. Kalau kalian masih merasa sanggup untuk menjaganya dan melindunginya, ya, maka fa'antum, maka silakan, ya. Nah, maka itu urusan kalian. Artinya pemahamannya apa? Menyerahkannya, bukan menghalang-halangi mereka untuk beriman. Silakan, gitu, ya. Tapi dengan catatan kalau kalian sanggup menjaga dan melindungi keponakanku ini, dia masih dimuliakan, diperhitungkan, dihormati oleh kaumnya. Bukan sembarangan ini, hati-hati dengan dia. Artinya apa? Dengan dakwahnya orang-orang Yatsrib ini bakal ada apa? Resiko, kan begitu? Ya kan? Kalau kalian ini beriman, ikut Rasulullah SAW, kemudian mendakwahkan, berarti bagaimana? Otomatis nanti akan ada imbas, resiko. Ya kan begitu ya? Resiko pada kalian, dan juga artinya apa? Resiko juga kepada Rasulullah SAW. Kalau kalian sanggup untuk menjaganya, lanjutkan. Begitu maknanya. Ya. Nah. Ini kan seperti ayahnya ini, orang tuanya. Sayang kepada keponakannya. Ya, enggak dibiarkan begitu saja oleh Al-Abbas tersebut. Fa antum, ya. Wa ma tahmiltum min dzalik, dan apa-apa yang kalian pikul, ya, dari perkara itu, dari urusan itu. Artinya apa? Dari dakwah tersebut, ya, dari misi dakwah kalian, ya. Silakan. Naam. Lanjutkan. Ya. Barakallahu fikum. Wa illa, kalau tidak mampu, kalau tidak sanggup untuk menjaganya, untuk melindunginya. Ya. Tayyib, wa illa kalau tidak, kalau enggak bisa, faminal an. Faminal ana fada'uhu, maka mulai sekarang juga tinggalkan dia. Ya. Mulai sekarang juga, wahai ahlu Yatsrib, tinggalkan keponakanku, tinggalkan Rasulullah SAW ini. Kalau kalian enggak sanggup untuk menjaganya dan melindunginya, tinggalkan sekarang juga. Ya, ini artinya apa? Ini minta kepada orang-orang Yatsrib ini apa? Agar bertanggung jawab begitu kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum. Kalau enggak bisa bertanggung jawab, nanti kalau ada apa-apa dengan keponakanku ini, ya sudah sekarang saja tinggalkan. Tinggalkan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Demikian kata Al-Abbas. Barakallahu fikum. Maka bagaimana respon dari mereka? Ya. Fa ajabal mutakallimu anhum. Maka menjawablah, ya, pembicaranya dari mereka, juru bicara ahlu Yatsrib ini, yaitu siapa? Wa huwa Al-Barra ibnu Ma'rur. Juru bicara yang bernama Al-Barra ibnu Ma'rur. Naam. Wa qal, dan dia mengatakan, ya, mewakili ahlu Yatsrib, nuridul wafa'a, kami akan menunaikan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kami ingin untuk menunaikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk melindunginya, menjaganya, ya. Naam. Wasidqa, demikian pula kami akan kepingin untuk jujur, ya. Menjaga amanah, bertanggung jawab, ya. Naam. Wa bazal al arwahi duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kami mau mengorbankan jiwa raga kami demi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah. Naam. Jadi disambut, dijawab, ya, oleh Al-Barra ini, ya, kami akan menunaikan haknya, ya. Kami akan bersikap jujur, akan bertanggung jawab. Bahkan kami akan apa? Mengorbankan, ya, jiwa-jiwa kami demi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum Nabi hijrah ini, ya. Sebelum peristiwa hijrah. Naam. Fatakallam ya Rasulullah, maka berbicaralah wahai Rasulullah, ya, kata Al-Barra ini, ya. Naam. Fakhud li nafsika, maka ambillah hak untuk dirimu, ya. Ya, ambillah dari kami, ya, hak untuk dirimu wahai Rasul SAW, ya. Wali Rabbika, demikian pula hak untuk Rabbmu, hak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ma ahbabta, apa yang kau inginkan, ambil silakan dari kami, kami siap menunaikannya. Demikian pula hak untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kami siap menunaikannya. Begitu. Nah. Tafadhal ya Rasul, sampaikan, ya. Nah, apa yang mesti kami tunaikan untuk dirimu dan juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, fatakallama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berbicaralah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fatala al-Qur'an, lalu beliau membacakan Al-Qur'an, ya. Wada'a ila Allah, dan beliau berdakwah, mengajak kepada Allah, ya. Naam. Barakallahu fikum. Wa raghiba fil Islam, dan beliau menghasung untuk masuk Islam, ya. Memberikan motivasi, dorongan, ya, kepada yang hadir untuk masuk Islam, ya. Naam. Wa syarata li rabbihi dan minta persyaratan, ya. Barakallahu fikum. Minta agar mereka itu menunaikan hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa syarata li rabbihi, dan beliau minta, ya, persyaratan yang harus mereka tunaikan, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa yang beliau minta? Yang pertama, an ya'buduhu wahdah, ya. Nah, ini yang beliau minta kepada mereka yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, an ya'buduhu wahdah, agar mereka ini beribadah kepadanya saja, ya. Agar mereka menyembah kepada Allah taala semata, wala yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini yang beliau minta kepada ahlul Yathrib untuk Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya. Naam. Kemudian wa syarata li nafsihi, dan beliau minta persyaratan, ya, agar ditunaikan oleh, ya, ahlul Yathrib ini untuk dirinya, untuk diri Rasul sallallahu alaihi ala alihi wasallam, ya. Nah. Demikian pula wali rabbihi aidan, dan juga untuk Rabb-nya, untuk Allah, ya. Nah. Annahum qalu, di mana mereka mengatakan, ya, ahlu Yathrib itu yang hadir itu mereka mengatakan, ala ma nubayyi'uka, yang mana mereka mengatakan, atas apa kami berbaiat kepadamu, ya. Bentuk baiat kami itu apa, ya. Nah. Qala, ya, faqala, maka Rasul SAW menjawab, ya, barakallahu fikum, ini permintaan beliau, ya, yang kedua, yaitu setelah yang pertama tadi, ala sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat, ya, mendengar dan taat, fin nasyati wal kasali, dalam keadaan semangat dan juga dalam keadaan malas, untuk selalu tetap, ya, setia, tetap mendengar dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan semangat atau juga dalam keadaan malas, berat, ya. Nah, ini permintaan beliau, barakallahu fikum, tetap mendengar dan taat kepada beliau. Kemudian yang ketiga, wa 'ala nafaqati fil 'usr wal yusr, dan berinfak, ya, dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, ya. Nah, dalam keadaan mudah dan ringan atau dalam keadaan sulit, ya, tetap memberikan infak, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua dan yang ketiga. Nah, yang ketiga dan yang keempat, wa 'ala al-amri bil ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar, tuntutan beliau, isi baiatnya. Yang keempat adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini para santri ini jangan gambar ya, nulis faedah, jangan gambar. Nah, nanti jangan-jangan yang digambar ini aneh ini, gawat ini, awas. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang kelima. Wa'ala an taqumu fillah, wa'ala an taqumu fillah, dan agar kalian tetap tegak berjalan di jalan Allah. Nah, tetap tegak berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudzukum fillahi laumatu laimin. Ya. La ta'khudzukum fillahi laumatu laimin. Nah. Tidaklah membuat kalian apa namanya? Tertipu, terpedaya di jalan Allah, celaannya orang yang mencela. Ya. Nah, tidak membuat kalian ini lemah, ya. Nah, sampai meninggalkan jalannya Allah dari celaannya orang-orang yang mencela. Tetap tegak, tetap kokoh. Ya. Nah, tetap berjalan dengan mantap di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak celaan dari orang-orang yang mencela. Gitu. Karena ini pasti ya, ini pasti. Nah, baru masuk Islam akan banyak berbagai macam celaan, hinaan. Kalian harus tetap tegak, kokoh ya. Jangan tergelincir, jangan jatuh ya. Barakallahu fikum. Baik, yang keenam. Wa ala an tansuruni idza qadimtu ilaikum. Sumpah janji setia yang keenam isinya wa ala an tansuruni, dan agar kalian menolongku. Agar kalian menolongku. Naam, idza qadimtu ilaikum, kalau aku datang kepada kalian. Kalau aku datang pada kalian, kalian siap untuk membelaku, siap menolongku. Nah, jika aku datang ke Yasrib. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum. Naam. Dan melindungiku, ya. Wa tamna'uni, dan melindungiku, ya. Mimma tamna'una minhu anfusakum, sebagaimana kalian melindungi diri-diri kalian sendiri. Sebagaimana kalian melindungi diri kalian sendiri, ya. Wa azwajakum, dan istri-istri kalian. Artinya, dan sebagaimana kalian melindungi, menjaga istri kalian, ya. Wa abna'akum, dan anak-anak kalian, ya. Barakallahu fikum, dan anak-anak kalian. Nah, artinya lindungilah aku sebagaimana kalian melindungi keluarga kalian, seperti itu. Walakumul jannah, maka untuk kalian surga. Ya. Nah, dan yang terakhir, yang ketujuh, wa fi riwayatin an Ubadah. Dan dalam suri riwayat dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, ya, dari Ubadah, bayanahu, kami berbaiat kepadanya, ya. Nah, kami berbaiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ala alla nunazi'a al-amra ahlahu, ya. Nah, kami berbaiat, bersumpah janji setia untuk tidak mencabut urusan ya, perkara dari ahlinya, yaitu dari mereka-mereka yang berhak atau yang berwenang, ya. Nah, tidak mencabut urusan dari mereka-mereka yang punya hak atau juga mereka-mereka yang punya wewenang urusan, ya. Nah, pemerintah, penguasa, waliul amr dan seterusnya ataupun yang lainnya, ya. Nah, ini 7 poin, ya, isi bai'at tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah taala, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.